الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita telah membaca sebahagian dari pembahasan As-Sayd tentang bab berburu, dan masih tersisa bahagian terakhir dari bab ini yang belum kita baca. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang hukum menggunakan hewan untuk berburu, bahwa yang demikian ini boleh dari hewan apa saja yang telah kita didik, kita ajar, anjing, elang, dan yang semisalnya. Maka apabila dia menangkap buruannya dalam keadaan hidup ataukah mati, maka itu adalah dzabh, sembelihan, dengan syarat ketika dilepaskan dengan mengucapkan basmalah. Kecuali dalam beberapa keadaan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Keadaan yang pertama, apabila anjing tersebut mengambil sebagian dari dagingnya, dia memakan sebagian dari daging buruannya tersebut, maka ini menunjukkan bahwa daging ini bodoh dan dia menangkap buruan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Maka tidak diperbolehkan seorang untuk makannya. Demikian pula keadaan yang kedua, apabila dia mendapati buruan tersebut telah mati dan di dekatnya dia melihat dan mendapati anjingnya, demikian pula ada anjing yang liar, yang bukan miliknya. Maka ini pun menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang untuk memakan buruan tersebut, disebabkan karena dia tidak mengetahui mana dari kedua anjing tersebut yang membunuhnya. Maka kemudian beliau menyebutkan keadaan yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala baqiya hukmu as-saydi. Masih tersisa hukum as-sayd, buruan. Idza ghaba ba'da isabatihi. Apabila buruan tersebut hilang. Ya. Melepaskan dirinya ba'da isabatihi, setelah terkena. Kalau misalnya seorang menggunakan panah, lalu dia pun memanah seekor buruan, maka tepat mengenai sasaran. Hanya saja belum menyebabkan hewan tersebut mati pada saat itu, maka dia berhasil melarikan diri. Ya, beberapa hari kemudian baru kita menemukan hewan tersebut sudah mati. Dengan athar sahm yang ada pada kita. Athar dari anak panah yang telah kita lepaskan. Dan mengenai sasarannya. Atau dengan menggunakan yang lain. Ya. Senjata misalnya. Yang melukai tubuhnya. Nah. Atau yang semisalnya. Nah. Apa hukumnya apabila kita menemukan hewan buruan tersebut setelah beberapa hari hilang dari kita. Fafil babi ahadith, maka di dalam bab ini terdapat beberapa hadith. Minha hadithu Abi Tha'labata fi Sahih Muslim. Di antaranya hadith Abu Tha'labah di dalam Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza ramaita sahmaka." Apabila engkau telah melempar anak panahmu. Faghaba thalathata ayyamin, lalu kemudian ghaba, buruan tersebut hilang. Thalathata ayyamin, selama 3 hari. Ya, kamu mencarinya, kamu tidak mendapatinya. Wa adraktahu, dan kamu kemudian menemukan setelah 3 hari itu. Setelah 3 hari baru kamu temukan. Fakul ma lam yuntin, maka makanlah selama tidak membusuk. Makanlah selama tidak membusuk. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah menjelaskan kepada kita bahwa apabila di sana ada hewan yang telah kita kena sasarannya, ya, yang melukainya dari panah kita atau dari senjata kita, lalu dia hilang beberapa hari, setelah itu kita temukan dalam keadaan bangkai apa, hewan tersebut telah mati. Maka antum lihat, apabila hewan tersebut tidak ada luka yang lain kecuali luka bekas lemparan kita, yaitu anak panah atau senjata kita, dan tidak ada yang lain, maka ini menunjukkan bahwa matinya disebabkan karena lemparan dari anak panah kita, lemparan dari senjata kita. Berarti halal untuk kita makan. Ya, boleh kita memakannya dengan syarat malam yuntin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak membusuk. Wa ila hadzal hukmi wa huwa akluhu idza lam yuntin, dan kepada hukum ini yaitu memakannya, bolehnya seorang untuk memakannya selama tidak membusuk, wa tahrimu aklihi idza antan, dan diharamkan memakannya apabila telah membusuk. Dhahabal malikiyun. Ini adalah pendapat orang-orang yang bermadhab al-imam Malik. Nah, ini pendapat mereka. Wa yushtaratu aidan, dan juga disyaratkan, alla yajida fihi ghaira athari sahmih, bahwa dia tidak mendapati kecuali bekas anak panahnya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika antum mendapatkan hasil buruan antum itu beberapa hari, sudah dalam keadaan membangkai, antum lihat terlebih dahulu, ya, yakinkan bahwa betul-betul hewan tersebut mati disebabkan karena bekas lemparan kita, bukan karena sebab yang lain, ya, bukan karena sebab terjadinya perkelahian dengan hewan yang lain. Tidak ada tanda untuk itu. Juga tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia mati di atas air terapung, ataukah dengan sebab yang lain. Tidak ada yang berbekas pada tubuh hewan tersebut kecuali asar dari lemparan kita. Nah, ya, maka boleh seorang itu untuk memakannya. Wa alla yakuna qad waqa'a fil ma', dan juga dengan syarat bahwa kita menemukannya dalam keadaan tidak terapung-apung di atas air. Ya. Kita menemukan dalam keadaan tidak terapung-apung di atas air. Sebab apa? Ada kemungkinan bahwa dia mati disebabkan karena terapungnya dia di atas air. Iya kan? Bukan disebabkan karena bekas dari lemparan kita. Li hadithi Adi ibn Hatim fi sahihaini. Berdasarkan hadith Adi bin Hatim dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kum. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza ramaita sahmak. Jika engkau melempar anak panahmu. Ya. Fadhkur ismallah. Maka sebutlah nama Allah. Fa in wajadtahu qad qutila fakul. Maka jika engkau menemukannya telah terbunuh, maka makanlah. Makan, boleh. Apabila membunuh itu adalah dari sebab lemparan kamu. Illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in. Kecuali apabila engkau menemukan buruanmu tersebut telah terapung-apung di atas air. Ya. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui, al-ma'u qatadahu aw sahmuka. Apakah yang membunuhnya itu air ataukah anak panahmu? Kamu tidak tahu. Ya, kalau sudah dia masuk dalam air, kemungkinan besar yang membunuhnya juga adalah disebabkan karena air. Dan tidak mampunya dia untuk bertahan, akhirnya dia mati. Naam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, falan tajid fihi illa athara sahmik. Kamu tidak mendapati pada hewan tersebut kecuali bekas anak panahmu itu. Wa hiya fi sahih Muslim. Dan ini terdapat di dalam sahih Al-Imam Muslim. Wa qad dhahaba 'ammatu ahli al-'ilm, dan telah berpendapat mayoritas dari kalangan para ulama, ila tahrimi shaydi idza waqa'a fil ma', mereka berpendapat diharamkannya buruan tersebut apabila telah terapung di atas air, jatuh ke dalam air. Wa idza wajada fihi athara sabu', dan demikian pula apabila dia mendapatkan padanya ada bekas binatang buas, ya, ada kemungkinan terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Au darbin, ada bekas pukulan yang lain. Au atharin mu'athirin ghairi saham, atau adanya bekas yang lain yang membekas pada tubuhnya selain anak panahnya. Fala yajuzu akluhu aidha. Maka juga tidak boleh memakannya. Ya. Sebab telah menimbulkan syubhat dan keraguan. Apakah yang membunuhnya itu dari sebab anak panah kita ataukah dari sebab yang lain yang bukan dari lemparan kita. Wa hadha madhhabul Imam Ahmad wa Malik wa Syafi'i rahimahumullahu taala, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya ikhwani fiddin azakumullah dalam hal ini bahwa apabila buruan tersebut kita lempar lalu kemudian hilang dari kita berapa saat ataukah beberapa hari, kita mendapatinya telah membangkai, apabila tidak membusuk halal. Dan juga disertai dengan syarat yang lainnya, apabila tidak ada bekas yang lain kecuali lemparan kita, dan kita mendapatnya di daratan, bukan terapung di atas air. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maka dengan demikian, ikhwani fiddin azakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang berkenan tentang masalah buruan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Berikutnya Kitabul At'imah wal Asyribah insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.